Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, juga para pendengar setia Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia dengan taufik-Nya, di dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat sangat bermanfaat tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu. Al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, keutamaan dan kemuliaan ilmu, yang merupakan petikan dari salah satu pembahasan di kitab Miftahu dari Sa'adah, buah karya dari Al-Imamul Hafidh Al-Allamah Abu Abdullah Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Baik, saat ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Sekarang kita masuki Al-Wajhul Hadi Wal Khamsun, segi yang ke-51, segi keutamaan ilmu yang ke-51. Baik, Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, anna afdhal manazilil khalqi 'indallahi manzilatur risalati wan nubuwati. Sesungguhnya seutama-utama kedudukan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kedudukan ar-risalah dan nubuwah, kedudukan sebagai rasul dan sebagai nabi. Inilah tingkatan yang paling tinggi di antara semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan sebagai rasul, sebagai nabi. Fallahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nasi. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih di antara para malaikat dan di antara manusia rasul-rasul yang menjadi utusannya. Ya, para malaikat adalah utusan Allah untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ja'ilul malaikati rusulan. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba. Allah dialah yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan. Makanya malaikat adalah makhluk Allah yang mulia. Para nabi dan para rasul di kalangan manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Naam. Ya. Wa kaifa la yakunu afdhalal khalqi 'indallahi man ja'alalahum wasa'ita bainahu wa baina 'ibadihi fi tablighi risalatihi wa ta'rifi asma'ihi wa af'alihi wa sifatihi wa ahkamihi wa maradhihi wa masakhitihi wa thawabihi wa iqabihi. Wa kaifa la yakunu afdhalal khalq? Ya, bagaimana mungkin mereka itu tidak menjadi seutama-utama makhluk, seutama-utama hamba Allah di sisinya? Ya, yang mereka ini Allah jadikan sebagai perantara antara dirinya dengan hamba-hambanya. Perantara dalam hal apa? Dalam menyampaikan petunjuk Allah, memperkenalkan kepada hamba-hambanya nama-nama Allah yang maha indah, perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, sifat-sifatnya yang maha tinggi, memperkenalkan kepada mereka hukum-hukumnya, sebab-sebab keridhaannya, hal-hal yang mendatangkan kemurkaannya, pahala dan azabnya. Ya, jelas mereka ini adalah benar-benar yang mengenalkan kepada manusia sebab-sebab yang mendatangkan keridhaan Allah, yang menyelamatkan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa khassahum biwahyihi, dan Allah istimewakan mereka membawa wahyu. Wahyu Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat terbesar yang Allah turunkan kepada manusia. Oleh karena itu, pembawa wahyu adalah hamba Allah yang paling mulia. Malaikat Jibril alaihi salatu wasalam karena tugasnya menurunkan wahyu kepada para nabi dan para rasul, maka dia jadi pimpinan para malaikat. Demikian pula para nabi dan para rasul karena tugasnya menyampaikan wahyu kepada umat manusia, maka mereka menjadi manusia yang paling utama, paling mulia. واختصهم بتفضيله وارتضاهم لرسالته إلى عباده. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan mereka dengan kemuliaan di sisinya. Allah meridhai mereka untuk membawa risalah petunjuknya kepada hamba-hambanya. Wa ja'alahum azkal alamina nufusan wa asyrafahum akhlaqan wa akmalahum uluman wa a'malan wa ahsanahum khilqatan wa a'dhamahum mahabbatan wa qabulan fi qulubin nas. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka adalah orang-orang yang paling makhluk yang paling bersih jiwanya, yang paling mulia akhlaknya, yang paling sempurna dalam ilmu dan praktek dalam pengamalannya, yang paling indah bentuk fisik mereka, serta yang paling dicintai dan diterima di kalangan atau di hati manusia. Mereka adalah orang-orang yang paling dikagumi, yang paling dicintai di kalangan manusia. Inilah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa barra'ahum min kulli wasamin wa aibin wa kulli khuluqin dani'in. Dan Allah membersihkan mereka dari semua celaan dan kekurangan, dari semua akhlak yang buruk. Waja'ala asyrafa maratibin nasi ba'dahum martabata khilafatihim wa niyabatihim fi umamihim. Kemudian Allah jadikan kedudukan yang paling mulia di kalangan manusia setelah mereka adalah kedudukan orang-orang yang menjadi pengganti mereka, ya, yang menjadi penerus mereka dalam membimbing umat ini, menyampaikan petunjuk kepada umat ini, yaitu para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka yang menyebarkan ilmu, mengemban tugas para nabi dan para rasul sepeninggal para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Memang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nabiyyin, penutup para nabi. Akan tetapi para ulama setelahnya yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada diri mereka kemudian menyebarkannya kepada umat. Sudah kita nukilkan beberapa kali pernyataan dari imam besar ahlu sunnah dari kalangan tabi'ut tabi'in, Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi. Imam Hafidh, termasuk imam yang dikenal sangat teliti dalam mempelajari dan menyebarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, "La a'lamu ba'da nubuwati darajatan afdhala min bathil ilmi." Aku tidak mengetahui setelah tingkat kenabian kedudukan yang paling mulia melebihi orang yang menyebarkan ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan mereka yang paling mulia karena mereka adalah khalifah, pengganti dan penerus tugas dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik. Fa innahum yakhlufunahum ala minhajihim wa tariqatihim min nasihatihim lil ummati wa irsyadihim ad-dhalla wa ta'limihim al-jahila wa nasrihim al-madhlum wa nasrihim al-madhlum wa akhdhihim ala yadi adh-dhalim wa amrihim bil ma'ruf wa fi'lihi wa nahyihim 'anil munkari wa tarkihi wa da'wati ila Allah bil hikmati lil muhsinin wal mau'izatil hasanati lil mu'ridin al ghafilin wal jidali billati hiya ahsanu lil mu'adidin al mu'aridin. Kata beliau, karena para ulama ahlus sunnah inilah yang Allah jadikan sebagai penerus para nabi di atas metode dakwah mereka dan jalan yang mereka tempuh, yaitu ketika mereka menasihati umat ini, memberikan bimbingan kepada orang-orang yang tersesat, mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang tidak mengetahuinya, orang-orang yang jahil, bagaimana mereka menolong orang yang terzalimi dan mengambil tangannya orang yang berbuat zalim untuk mencegahnya, memerintahkan kepada kebaikan dan juga melakukannya, serta melarang dari kemungkaran dan meninggalkannya, dan mereka mengajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah bagi orang-orang yang mustajibin, ya, orang-orang yang menerima dakwah ini dengan mudah, diajarkan padanya hikmah, disampaikan kepadanya dalil yang menyebutkan kebaikan-kebaikan Islam. Wal mau'idhatil hasanati, dengan nasihat yang baik, dengan anjuran targhib wa tarhib, anjuran, memberikan kabar gembira dan ancaman bagi orang-orang yang berpaling dan orang-orang yang lalai, serta bil jidal, dengan cara berdebat, perdebatan dengan cara yang baik bagi orang-orang yang sengaja menentang dan berpaling dari agama ini. Ya, orang-orang yang menentang dan membangkang dari agama ini. Ini yang mereka lakukan, mengikuti metode dakwah para nabi dan para rasul. Makanya mereka adalah orang yang paling mulia kedudukannya, yang mereka dapatkan ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab apa? Dengan sebab ilmu agama wahyu yang mereka pelajari. Fahadhi halu atba'il mursalin wa warasatihi wa warasatin nabiyyin. Inilah keadaannya pengikut para rasul serta pewaris para nabi. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yusuf ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah, inilah jalanku. Aku menyeru manusia ke jalan Allah di atas ilmu yang mendalam, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ya. Jadi kalau kita sudah sepakat nabi dan rasul paling mulia, tidak lain orang yang mempelajari petunjuk dan menyebarkan dakwah para nabi dan para rasul adalah makhluk yang paling mulia setelah mereka, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Inilah kedudukannya orang-orang yang memahami ilmu agama, yang semangat mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wa sawa'un kana al-ma'na ana wa man ittaba'ani ala basiratin wa ana ad'u ila Allahi aw al-ma'na ad'u ila Allahi ala basiratin fal qawlani mutalaziman. Sama saja dikatakan di sini, kita ambil makna yang mana saja di antara dua makna tentang ayat ini. Ya, sama saja, apakah maknanya aku dan orang-orang yang mengikutiku di atas ilmu yang mendalam, di atas basirah, dan aku mengajak manusia ke jalan Allah, atau maknanya aku mengajak manusia ke jalan Allah di atas ilmu yang mendalam. Kedua ucapan ini tidak bertentangan, bahkan saling berkaitan. Ya, saling melengkapi. فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ مِنْ أَتْبَعِ حَقًا, karena tidak mungkin dipengikut Nabi SAW sesungguhnya إِلَّا مَنْ دَعَى عَلَى بَصِيرَةٍ, kecuali orang yang berdakwah setelah dia memiliki ilmu, berdakwah di atas ilmu yang mendalam. كَمَا كَانَ مَتْبُعُ يَفْعَلْ, sebagaimana yang ini dilakukan oleh matbu'uhu, ya, panutan mereka, yaitu Rasulullah SAW, yang tentu beliau telah mendapatkan wahyu, ya, mempelajari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyerukan kepada manusia kandungan dari wahyu tersebut. Jadi orang-orang yang mengaku ingin menegakkan sunnah tapi tanpa belajar ilmu sunnah, maka dia tidak akan menjadi pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sesungguhnya, kecuali kalau dia mau mempelajari dan menjadi pewaris para nabi dan para rasul, yaitu mempelajari dari penjelasan para ulama salaf. فَهَاُولَاِ الْخُلَفَاءُ الرُّسُولِ حَقًّا وَوَرَثَتُهُمْ دُونَ النَّاسِ وَهُمْ أُولُو الْعِلْمِ الَّذِينَ قَامُوا بِهِ قَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ عِلْمًا وَعَمَلًا وَهِدَايَةً وَإِرْشَادًا وَصَبْرًا وَجِهَادًا هَاُولَاِ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَهُمْ أَفْضَلُ أَتْبَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَرَأْسُهُمْ وَإِمَامُهُمُ الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Maka mereka inilah, para penuntut ilmu sunnah inilah, khulafa'ur rusul, para penerus para rasul alaihimus salatu wassalam yang sesungguhnya. Mereka lah pewaris para nabi dan para rasul, ya, bukan golongan manusia lainnya. Mereka lah orang-orang yang berilmu, yang menegakkan ilmu, yang menegakkan perintah dalam ilmu, menegakkan apa yang petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dengan mempelajarinya, mengamalkannya, mengambil hidayah bimbingan darinya, bersabar dalam mendakwakannya, serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan ilmu agama. Dan merekalah as-siddiqun, merekalah yang pantas mendapatkan gelar as-siddiq. Orang-orang yang sangat kuat keimanannya, yang sangat kuat dalam membenarkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. As-Siddiqun adalah seutama-utama, yang paling utama di antara pengikut para nabi alaihimussalatu wassalam, dan pimpinan mereka yang tertinggi, imam mereka adalah As-Siddiqul Akbar, As-Siddiq yang paling besar, yaitu sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Inilah mereka-mereka yang merupakan hamba-hamba Allah yang paling mulia, yang Allah muliakan dengan taufiknya, dengan sebab ilmu yang mereka pelajari, petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang mereka dalami, mereka baca dan pahami kandungannya, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya orang-orang yang membenci para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, seperti orang-orang yang mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, seperti orang-orang Syiah, ini adalah orang-orang yang ya sudah dengan lisan mereka sendiri mempersaksikan tentang kedustaan mereka dan buruknya mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka membenci hamba-hamba Allah yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam, yang mereka adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah An-Nisa ayat 69, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka ini akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah Allah sempurnakan nikmat bagi mereka dari kalangan para nabi, As-Siddiq, orang-orang yang sangat kuat kejujurannya dalam iman, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. As-Siddiq artinya man sadaqa fi imanihi wa fi ikhlasihi wa fi fi'alihi wa af'alihi, orang-orang yang jujur, yang benar dalam imannya, dalam keikhlasannya, dalam semua ucapan dan perbuatannya. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Ya, sebaik-baik yang menyertai kita. Demikianlah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah sebagai yang maha mengetahui. Fadzakara maratibas su'ada'i wa hiya arba'atun. Maka dalam ayat ini Allah menyebutkan kedudukan atau tingkatan-tingkatan orang yang beruntung, orang yang berbahagia, orang yang akan mendapatkan kesenangan dunia akhirat, yang mereka ini adalah empat tingkatan. Wabada bi'a'lahum martabatan, dengan Allah memulai dengan yang paling tinggi kedudukannya, yaitu para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Ya, kemudian ثم الذين يلونهم, kemudian orang-orang yang tingkatannya di bawah mereka, yaitu para siddiq, ila akhiril maratib, kemudian orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh sampai tingkatan yang terakhir. Wa haula'il arba'atuhum ahlul jannah, kata Ibnu Qayyim, empat golongan inilah penghuni surga yang sesungguhnya. Ahlul jannati alladziina hum ahluha, penduduk surga yang mereka benar-benar penduduk surga, akan masuk ke dalam surga dari awal dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Ja'alanallahu minhum bimannihi wa karamih, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk ke dalam golongan mereka dengan anugerah dan kedermawanannya dan kepemurahannya. Jadi inilah ya, kalau kita pandang wahyu itu adalah sesuatu nikmat yang paling besar yang Allah limpahkan kepada manusia, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa mengenal petunjuk dalam agama ini, berarti segala sesuatu yang mendukung kebaikan agama ini, inilah yang paling mulia di kalangan manusia. Oleh karena itu para nabi dan para rasul pembawa ilmu agama, mereka lah hamba-hamba Allah yang terbaik. Setelah itu murid-murid mereka yang paling utama, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, inilah hamba-hamba Allah yang terbaik. Setelah itu tidak tersisa lagi kecuali orang-orang yang walladzina taba'uhum biihsan, orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Belajar seperti yang mereka pelajari, pahami seperti yang mereka pahami, kemudian amalkan, praktekkan seperti yang mereka amalkan. Nah, jadi empat golongan inilah penghuni surga, penghuni jannah, yang mereka benar-benar menjadi penghuninya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk ke dalam golongan mereka dengan anugerah dan kepemurahannya. Itulah segi yang ke-51 tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu. Baik, sekarang kita melangkah ke segi yang berikutnya. Al-Wajhu Thani Wal Khamsun, segi yang ke-52 dari segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. At-tamayyuz bil ilmi, keistimewaan itu diraih dengan ilmu agama. Bagaimana keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau berkata, "Annal insana annama yumayyazu ala ghairihi minal hayawanati bi fadilatil ilmi wal bayan, wa illa fa ghairuhu minad dawa'i was-siba'i aktsaru aklan minhu wa aqwa batshan wa aktsaru jima'an wa auladan wa atwalu a'maran." Kata beliau, sesungguhnya manusia itu, seorang manusia hanyalah diistimewakan dibandingkan makhluk yang lain. Misalnya seperti para hewan, binatang. Manusia diistimewakan dengan keutamaan ilmu dan al-bayan, penjelasan. Keutamaan bisa menjelaskan kebaikan yang ada padanya. Karena kalau tidak demikian, ya, binatang melata, binatang buas, kalau dari segi kelebihan, mereka justru lebih banyak dibandingkan manusia. Dari segi apa? Mereka lebih banyak makannya, lebih kuat tenaganya, lebih banyak anak keturunannya, ya, lebih panjang umurnya. Wa innama yumayyiza 'ala ad-dawabi wal hayawanati bi ilmihi wa bayani. Akan tetapi manusia hanyalah diistimewakan dari hewan-hewan ini dengan kelebihan ilmu dan al-bayan, penjelasan, penyampaian dakwah yang mereka miliki, yang Allah berikan kepada mereka. Fa idza udimal ilmu baqiya ma'ahu al-qadrul mushtaraku bainahu wa baina sa'irid dawab. Maka jika seorang manusia tidak punya ilmu, ya, tidak mempelajari ilmu agama, yang tersisa pada dirinya adalah al-qadrul mushtarak, sesuatu yang sama, ya, nilai kesamaan antara dirinya dengan binatang-binatang melata di muka bumi, ya. Wahiyal hayawaniyatul mahdhah, maka manusia ini hanya punya kehewanan yang murni. Fala yabqa fihi fadlun alaihim, karena dia tidak punya keistimewaan lagi dibandingkan hewan-hewan tersebut. Bal qad yabqa syarran minhum, bahkan terkadang manusia ini bisa jadi lebih buruk dibandingkan hewan-hewan tersebut. Lihat dalilnya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kama qala ta'ala fi hadzal sinfi minan nas, sebagaimana Allah ketika menyebutkan golongan manusia ini, ya, seburuk-buruk manusia, tidak belajar petunjuk Allah, tidak memahaminya, tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal ayat ke-22. Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya seburuk-buruk binatang melata di sisi Allah adalah orang-orang yang tuli, orang-orang yang bisu, dan mereka tidak bisa memahami petunjuk Allah. Tuli artinya tidak diisi pendengarannya dengan kebaikan. Al-bukum, bisu maksudnya tidak bisa menyampaikan kebenaran. Orang-orang yang tidak menggunakan hatinya untuk memahami petunjuknya. Inilah seburuk-buruk binatang melata di sisi Allah. Berarti mereka lebih buruk daripada hewan. Na'udzubillah min dzalik. Fa'aha'ulai humul juhal. Mereka inilah orang-orang yang jahil, tidak faham petunjuk Allah, tidak faham agamanya. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Seandainya Allah mengetahui ada kebaikan pada diri mereka, niscaya Allah akan mudahkan untuk mereka untuk mendengarkan petunjuknya. Surat Al-Anfal ayat ke-23. Artinya, laisa indahum mahallun qabilun lil khair, walau kana mahalluhum qabilan lil khair la asma'ahum, la afhamahum. Artinya ayat ini, Al-Anfal 23 ini artinya, tidak ada pada diri mereka itu mahallun qabil, media untuk menerima kebaikan. Tidak ada sama sekali dalam diri mereka mahal, media untuk bisa menerima kebaikan, menampung kebaikan. Seandainya media yang ada pada diri mereka bisa menampung kebaikan, Allah akan la asma'ahum, memperdengarkan kepada mereka. Maksudnya Allah akan jadikan mereka memahami petunjuknya. Karena makna as-sam'u di sini mendengarkan, maksudnya sam'u faham, mendengarkan yang mengandung pemahaman. Wa illa fasam'u sawti hasilun lahum, karena kalau cuma sekedar mendengarkan suara dalam artian indera pendengaran berfungsi, mereka juga punya hal ini. Ya, orang-orang kafir bisa mendengar. Ya bisa, mereka punya pendengaran bahkan yang tajam, punya panca indera yang secara zahir normal, tapi mereka dikatakan bisu atau tuli oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak diisi panca indera pendengarannya untuk mendengarkan kebaikan. Wa bihi qamat hujjatullah alaihim, bahkan dengan pendengaran mereka inilah, mereka bisa mendengarkan suara inilah, dengan ini tegaklah argumentasi Allah Subhanahu wa taala pada diri mereka. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat ke-21. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Dan janganlah kalian wahai orang-orang yang beriman menjadi seperti orang-orang yang mengatakan sami'na, kami mendengar, wa hum la yasma'un, padahal mereka tidak mendengar. Maksudnya apa? Pendengarannya bisa mendengarkan suara, tapi tidak bisa menerima kebenaran dari pendengarannya tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat lain di surat Al-Baqarah ayat 171. Ya. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Summu bukmun umyu fahum la ya'qilun. Ya. Dan perumpamaan orang yang kafir adalah seperti perumpamaan orang yang menggembalakan hewan ternak yang tidak bisa mendengarkan kecuali panggilan dan seruan saja. Karena mereka itu tuli, bisu dan buta, sehingga mereka tidak bisa memahami kebenaran, tidak bisa memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 171. Disebut orang-orang yang dipanggil hanya bisa mendengarkan suara tapi tidak bisa memahami kebenaran. Ini seperti binatang ternak yang tuli, bisu dan buta serta tidak bisa menggunakan hatinya untuk memahami kebenaran. Sawa'un kana wa sawa'un kana al-ma'na. Sama saja di sini apakah maknanya, ya. Ayat ini kan ada dua makna, tapi kedua-duanya makna yang benar. Sama saja kita katakan makna ayat ini. Wa mathalu da'i. Da'i alladhina kafaru kamathali alladhi yan'iku bima la yasma'u minad dawabi illa aswatan mujarradatan. Aw kana al-ma'na wa mathalu alladhina kafaru hina yunadawna kamathali dawabi alladhi yan'iku biha fala tasma'u illa sawta da'i wan nida. Fal qawlani mutalaziman bal huma wahid. Apakah dikatakan maknanya perumpamaan orang yang menyeru orang-orang kafir itu adalah seperti perumpamaan orang yang mengembalakan hewan-hewan ternak yang tidak bisa mendengarkan kecuali suara saja, hanya sekedar panggilan suara saja yang mereka dengar? Atau dikatakan maknanya perumpamaan orang-orang kafir ketika diseru, diajak kepada kebenaran adalah seperti perumpamaan hewan melata yang digembalakan, yang mereka tidak bisa mendengarkan kecuali seruan suara orang yang menyuruh dan memanggilnya. Kedua makna ini saling berkaitan, tidak bertentangan. Bahkan kedua-duanya menunjukkan makna yang satu. Wa in kana taqdiru tsani aqraba ila al-lafzi wa ablagha fil ma'na. Meskipun makna yang kedua sebenarnya lebih dekat dalam makna lafadznya, lebih menunjukkan maknanya, fa ala taqdiraini lam yahsul lahum min ad-da'wati illa sautul hasilu lil an'am. Maka berdasarkan dua makna ini, ya, menunjukkan bahwa mereka tidak bisa mendengarkan dakwah atau seruan kecuali hanya sekedar suara yang mereka dengarkan, yang ini juga bisa, ya, dimiliki oleh binatang-binatang ternak. فهؤلاء لم يحصل لهم حقيقة الإنسانية التي يميز بها صاحبها عن سائر الحيوان. Maka mereka-mereka ini tidak memiliki nilai hakikat kemanusiaan, ya, nilai kemanusiaan yang sesungguhnya, yang dengan itu manusia dibedakan dari semua hewan-hewan yang ada. Maka subhanallah, ini jelas merupakan celaan bagi orang-orang yang jahil, kedudukan mereka yang sangat rendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka berpaling daripada ilmu, maka kedudukan mereka seperti binatang-binatang ternak, bahkan mereka seburuk-buruk binatang ternak. Di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaika kal an'ami balhum adol, mereka itu sama seperti binatang-binatang ternak, bahkan mereka lebih tersesat lagi. Na'udzubillah min dzalik. Tabarakallahu fikum ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Insyaallah cukup sampai di sini apa yang kita bacakan di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Semoga bisa menjadi sebab pencerahan dan menambah motivasi kita dalam semangat menuntut ilmu agama untuk bekal kebaikan kita di dunia dan di akhirat nanti. Kita beri waktu bagi antum yang ingin bertanya, saya persilakan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Upen. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa bertanya secara langsung di 021-823-6543, dan bagi Anda yang bertanya pesan singkat di 0819-896543. Untuk yang pertama kami angkat melalui telepon di 021-823-6546. Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita angkat pertanyaan pertama Ustaz dari pesan singkat lebih dahulu Ustaz, kalau dari pendengar kita tidak disebutkan alamatnya Ustaz, mohon maaf. Dan kita angkat pertanyaannya Ustaz, sebagaimana penuntut ilmu apakah benar tidak boleh mengutip kebenaran dari artikel yang masih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang ditulis oleh Ustaz kita, karena ada yang sampai menentang dengan keras menyampaikan kebenaran hanya mengutip dari artikel. Mohon saya berikan nasihat, apakah benar demikian Ustaz? Silakan Ustaz. Ini pertanyaan yang mungkin kurang jelas ya. Anda mengatakan tadi kita tidak boleh, yang saya pahami, menukil kebenaran dari tulisan atau artikel yang tidak jelas. Bagaimana Anda tahu itu kebenaran? Ya, jadi makna dari ucapan para ulama salaf seperti penjelasan Imam Muhammad Ibn Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama yang kamu pelajari itu adalah menentukan kebaikan agamamu. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Maksudnya tidak boleh kita mengambil ilmu dari sembarang orang kecuali yang jelas pemahamannya. Karena yang disampaikan oleh sembarang orang itu meskipun kelihatannya benar, tapi belum tentu benar. Mereka bisa memutarbalikan, membawakan dalil benar, tapi pemahamannya dibawa kepada kesesatan. Contoh seperti orang-orang Khawarij, dalam kisah yang terkenal sekali dari dalam Sahih Muslim, ketika mereka ingin memberontak, bayangkan melawan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, bahkan mereka memberontak kepada Utsman ibn Affan, sahabat yang dijamin masuk surga, ya radhiyallahu ta'ala anhu wa anis sahabati ajma'in, yang kata Rasulullah SAW, rajulun tastahi minhul malaika, seseorang yang malaikat saja malu kepada dia. Waktu mereka memberontak kepada Utsman ibn Affan, mereka membawakan ayat Al-Quran. Makna ayat Al-Quran, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kan ini kelihatannya benar. Ya. Tapi mereka putarbalikan maknanya sesuai dengan keinginan. Makanya ketika mendengarkan ini, Ali bin Abi Thalib mengucapkan ucapan yang sangat terkenal, yang ini kita jadikan sebagai pegangan manhaj kita. Beliau mengatakan, kalimatu haqqin urida biha batil. Ucapan mereka itu adalah kalimat yang kelihatannya benar, ya, dibungkus dengan label kebenaran, tapi ternyata dimaukan dibalik semua itu kebatilan. Jadi pertanyaan tadi salah. kita tidak boleh mengambil kebenaran dari artikel yang tidak jelas. Bagaimana mungkin Anda tahu itu kebenaran? Kalau kebenaran, ambil. Kalau pasti itu kebenaran, diambil. Tapi Anda tidak tahu apakah yang dibawakan itu benar-benar kebenaran atau cuma kelihatannya saja. Kan Anda baru belajar, belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Apalagi kalau orang bawakan dalil, orang mengatakan Rasulullah mengatakan demikian, ternyata hadisnya palsu, Anda tidak tahu. Katakan seperti itu, atau Imam Syafi'i mengatakan tapi bukan begitu maksudnya. Yang seperti ini yang dikhawatirkan, dicampur adukan. Makanya kita berhati-hati dalam mengambil ilmu. Kita mengambil dari orang yang kita kenal saja, karena kita tahu ada orang-orang yang bisa mencampur adukan kebenaran dan kebatilan, dikesankan seolah-olah itu adalah kebaikan, mempengaruhi kita. Ya, apalagi Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim pernah bersabda, inna minal bayani la sihran, sesungguhnya di antara al-bayan, kepandaian berkata-kata, itu ada sihirnya, bisa mempengaruhi manusia sehingga biar keburukan yang dibawa dibungkus seolah-olah kebaikan, dibawakan dengan penyampaian yang indah, banyak mempengaruhi manusia, karena itu adalah seperti sihir. Maka ini yang kita khawatirkan, sehingga menjadikan kita berhati-hati dan hanya mengambil ilmu dari orang yang kita kenal saja. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khair atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Mudah-mudahan yang bertanya dapat memahami dengan baik dan benar atas jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Kita angkat pertanyaan berikut, Ustaz. Masih melalui pesan singkat, Ustaz, dari pendengar kita di Balikpapan dengan Pak Subiantoro. Beliau bertanya, Ustaz, perihal tentang taubat nasuha, untuk syarat sah taubat seperti menyesal akan yang telah melakukan, maaf, kami ulang kembali. Ustaz, perihal tentang taubat nasuha, apakah syaratnya seseorang itu dianggap sudah bertobat jika ia telah menyesal telah melakukan dosa tersebut dan berkemauan keras tidak mengulangi dosa dan meninggalkan dosa tersebut? Pertanyaannya adalah, apakah ini cara taubat nasuha, Ustaz? Seperti apakah sama orang yang berdoa sembari melakukan pengakuan dosa bersamanya dengan meneteskan air mata atau menangis? Dan bagaimanakah lafaz yang harus diucapkan kepada Allah dalam bertobat, Ustaz? Mohon Ustaz berikan penjelasan, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Taubat nasuh. Ya. Kita sebut sebagai taubat nasuh. Kalau taubat nasuha itu kalau dalam keadaan dia mansub maksudnya ketika menjadi maf'ul, ya. Tapi kalau dalam ucapan biasa kita katakan taubat nasuh. Yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuh, taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang ikhlas. Itu terjemahannya adalah taubat yang memenuhi syarat-syarat tentu saja seperti yang antum sebutkan tadi, atau mungkin ditambahkan oleh sebagian dari para ulama menjadi 5 syarat. Pertama, ikhlas dalam bertobat, bukan karena mencari pujian atau sanjungan. Yang kedua, ada an-nadam, ya, penyesalan yang sungguh-sungguh untuk tidak melakukan dosa itu lagi, dan Allah Maha mengetahui siapa yang sungguh-sungguh dan dusta. Yang kedua, ada al-azam, al-adamil audah, tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya. Yang kemudian ada yang ketiga, al-ikla, mencabut diri, melepaskan diri dari dosa tersebut dengan meninggalkan sebab-sebab yang bisa membawa kepadanya. Ya, tentu bertobat dari perbuatan dosa itu termasuk di dalamnya. Kemudian yang kelima, tobat dilakukan pada waktunya, sebelum nyawa sampai di kerongkongan dan sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Kemudian para ulama juga menambahkan, misalnya waktu kita bertobat harus mencakupkan semua dosa, jangan hanya sebagian dosa. Jadi dosa yang kecil maupun dosa yang besar, kita mohon ampun kepada Allah. Nah, ini diantara yang disebutkan oleh para ulama dari makna taubat nasuh. Ada tulisan yang ditulis oleh sebagian dari masyayikh kita seperti Syekh Salim Al-Hilali, ada tulisan yang berhubungan dengan taubat nasuh, ya. Baik, lafaz yang kita ucapkan dalam hadis-hadis yang sahih, banyak contoh istighfarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita pakai. Kita hadirkan makna istighfar, mohon ampun kepada Allah, misalnya Rabbighfirli wa tubu alayya innaka anta al-ghafurur rahim. Wahai Rabbku, ampunilah aku, berikanlah taubat kepadaku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Atau Tawwabul Ghafur, yang Maha menerima taubat, Maha Pengampun. Atau hadis-hadis yang mencakup semua dosa. Ya, Allahummaghfirli dzanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa khata'ahu wa amadahu wa alaniyatahu wa sirrahu wa awwalahu wa akhirahu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku semuanya, ya. Dikahu wajillahu, yang kecil maupun yang besar, yang awal yang akhir, yang nampak maupun tidak nampak, yang sengaja maupun tidak sengaja. Ini mencakupkan semua dosa yang besar maupun yang kecil, dan semua dosa yang sengaja maupun tidak. Ini termasuk diantara yang disebutkan sebagian ulama merupakan makna dari taubat yang nasuh. Oleh karena itu, sebaik-baik yang kita ucapkan lafadznya adalah yang ada dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam permohonan istighfar, permohonan ampun kita kepadanya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallahu Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan Ustaz. Demikian jawaban Pak Subianto, mudah-mudahan dapat difahami dengan benar apa yang telah diberikan jawabannya oleh Ustaz. Khotbah Islam azan ya Allah wa yakum. Untuk berikutnya kami akan angkat pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Nam, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Saya dari Aldo di Semarang. Aldo di Semarang, silakan. Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ingin saya tanyakan adalah kita sebagai penuntut ilmu awal, bagaimana cara kita menyikapi perbedaan pendapat dalam persoalan-persoalan yang memang yang jadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dimana kita juga masih awam dalam menuntut ilmu. Mungkin dalam beberapa dalil ada pendapat ini menganggap dalil ini lebih kuat, pendapat ini juga sama, dalilnya lebih kuat. Nah, kita sebagai penuntut ilmu yang belum bisa merojihkan pendapat yang ada itu, bagaimana kita menyikapi hal yang demikian, Ustaz? Ustaz, jazakallah khairan. Terima kasih banyak Ahalda, dan kepada Ustaz kami persilakan tanggung jawab. Silakan Ustaz. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari saudara kita yang ada di Semarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, kalau kita menghadapi kode seperti ini sebagai penuntut ilmu, pertama kita berusaha mengikuti dalil. Kita berusaha mengikuti dalil dengan membaca dalil kedua pendapat tersebut semampu yang kita lakukan. Kalau ada hal-hal yang kita tidak ketahui, maka kita diperintahkan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu. Misalnya kita melihat kedua dalilnya sama-sama kuat menurut ilmu kita, maka tentu sebagai konsekuensinya, ya, kita untuk sementara waktu mengamalkan kadang-kadang yang ini, kadang-kadang yang ini, atau kita tidak menguatkan salah satunya karena memang bagi kita belum jelas yang lebih kuat, itu yang kita lakukan. Ya. Kalau sebenarnya kita mampu, kita harus cari lebih dalam lagi. Misalnya bertanya kepada yang bisa membimbing kita untuk mengetahui mana yang lebih kuat. Karena bagaimanapun di antara dua dalil yang ada, misalnya ada ulama yang menjelaskan hadis ini ada kelemahannya dengan membawakan bukti, oh ada rawinya yang lemah. Kita bisa merujuk, ternyata diterangkan oleh para ulama rawinya ini lemah. Ya. Atau misalnya ternyata yang melemahkan yang lain membawakan ada pendukung hadis ini yang tidak ada rawi yang lemah padanya, maka kita harus terima keterangan tersebut. Atau paling tidak kalau tidak mampu juga, maka kalau itu berhubungan dengan penjelasan misalnya hadis, hukum alal hadis, maka tentu kita lebih mendahulukan pendapat dari ulama yang lebih berilmu dalam bidang hadis tersebut dibandingkan ulama lain. Karena masing-masing ulama tentu ada keahliannya dalam masalah ini. Tidak mungkin kita menguatkan pendapat dari ulama yang tidak begitu dalam ilmunya tentang hadis dibandingkan ulama yang lebih dalam ilmunya tentang masalah hadis, ya. Kita dahulukan yang lebih berilmu dalam masalah ini, itu kalau tidak mampu kita memandang secara mendetail dari penjelasan kedua ulama tersebut. Jadi ada beberapa metode yang bisa membantu kita untuk bisa menguatkan pendapat dalam menilai hukum satu masalah yang berhubungan dengan misalnya sahih atau tidaknya hadis atau hal-hal yang lain. Yang jelas di sini kita berusaha untuk tetap mengikuti kebenaran semampu yang kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban telah antum berikan Ustaz. Dan untuk berikutnya ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyyakum, masih kita angkat pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Ana dengan Om Musifa di Sukabumi. Ya, silakan Musifa. Afwan, kalau Ustaz izin bertanya. Ana pernah membaca sebuah tulisan, di situ diceritakan bahwa sesungguhnya Allah menyembunyikan tiga perkara dalam tiga perkara. Menyembunyikan walinya di antara hamba-hambanya, menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan kepadanya dan menyembunyikan murkanya dalam kemaksiatan terhadapnya. Namun di sini tidak ada keterangan apakah ini hadis. Ustaz, mohon penjelasannya. Syukran. Taib, afan. Barakallahu fikum. Ya, wafik barakallah, wazakillah khairan, dan kepada Ustaz kami pesan menjawab. Silakan Ustaz. Lafaz seperti ini menyembunyikan wali di antara hamba-hambanya, ini justru aneh lafaz dari hadis ini. Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan di dalam Al-Qur'an tentang walinya yang sesungguhnya, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladziina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka juga tidak bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah. Jelas. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Wallah ta'ala alam bisawab. Saya yang saya ketahui hadis ini ya, saya tidak pernah mendengarkan ya. Lagi pula kalau misalnya ibu membaca hadis ini harusnya dilihat sumbernya dari mana. Jangan asal orang mengatakan hadis kita langsung percaya. Kalau tidak ada sumbernya ditolak. Hukum asalnya hadis itu harusnya ada sumbernya, jelas diriwayatkan siapa agar bisa kita memeriksa keterangan tentang riwayat hadis tersebut ya. Saya tidak pernah mendengar hadis seperti ini, cuman kelihatan ciri-cirinya bukanlah hadis yang sahih ya, bukanlah hadis yang sahih. Wallah ta'ala alam bisawab. Demikian. Nah, nah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban yang telah sampaikan. Ustaz, demikianlah jawaban untuk Ibu Ummu Syifa di sana. Mudah-mudahan dapat difahami dengan benar jawaban yang telah disampaikan oleh beliau. Kota Islam Azan ya Allah wa yakum. Masih kami buka sisi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang bertanya, Anda bisa menghubung kami di 0218236543 untuk Anda yang bertanya secara langsung, ataupun Anda dapat bertanya melalui pesan singkat di 0819896543. Kita angkat pertanyaan kembali melalui telepon di 0218236543. Nah, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Pak Mul di Medan. Pak Mul di Medan. Silakan Pak Mul, pertanyaannya. Bagaimana kita sebagai makhluk Allah ini mendapat kedudukan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena sebagai makhluk saya lah ya, saya pribadi tidak ada yang bisa saya sampaikan ataupun saya tidak mempunyai kemampuan seperti yang disampaikan malaikat. Wahyu Allah disampaikan malaikat kepada Rasul, kepada nabinya, kemudian malaikat tersebut menjadi makhluk yang berkedudukan tinggi di hadapan Allah. Kemudian nabi dan rasul juga mempunyai kedudukan yang baik, yang tinggi di hadapan Allah karena dia menyampaikan kepada umat manusia. Jadi seperti saya lah. Nah, bagaimana saya ini, saya tidak mempunyai satu keahlian dan kepandaian untuk menyampaikan kepada yang lain. Nah, bagaimana seharusnya saya, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Ya, terima kasih Pak Mul atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bisa persingkat pertanyaannya, bagaimanakah mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ya tanpa memiliki kemampuan sebagaimana Rasulullah yang menyebarkan dakwah. Demikian, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Assalamualaikum, pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, bagaimana kita mengusahakan ini? Setelah tadi kita menjelaskan keutamaan para malaikat yang menyampaikan wahyu Allah, kemudian para rasul, yang bisa kita lakukan saat ini adalah setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta karunia-Nya adalah berusaha untuk bisa mendapatkan bagian dari warisannya para nabi dan para rasul. Kan sudah kita jelaskan tadi. Di antara manusia yang paling mulia adalah yang belajar ilmu agama dan berusaha menyampaikannya. Kita belajar agama, dengarkan ceramah-ceramah yang bermanfaat, belajar tentang iman. Setelah itu kita berusaha menyampaikan semampu kita. Tidak mesti harus naik mimbar atau muncul di siaran yang disaksikan banyak orang. Kita nyampaikan kepada keluarga kita, sudah termasuk menyampaikan kebaikan. Tetangga kita, teman kita yang bisa kita ajak, atau mungkin anak-anak kecil yang bisa kita didik di dalam TPA misalnya, ini sudah merupakan penyampaian kebaikan. Paling tidak anggota keluarga kita. Yang paling penting sekarang kita perbaiki diri kita dengan mempelajari wahyu Allah agar kita dapatkan kemuliaan. Kemudian kita berusaha menyampaikannya kepada orang lain sesuai dengan kesanggupan kita. Itu yang harusnya kita usahakan untuk kita lakukan. Ini jawaban untuk Bapak tadi. Adapun tadi ada pertanyaan mengenai hadis atau dinisbatkan kepada hadis Allah menyembunyikan para walinya di antara hamba di dalam hamba-hambanya. Ini ada yang disebutkan dalam saya lihat di online di sini dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib tapi tidak jelas juga asal usulnya riwayatnya siapa. Ya bukan hadis Rasulullah SAW disebutkan di sini dari Ali bin Abi Thalib tapi tidak ada keterangan asal usul hadisnya. Nah, ini kelihatan sebagai hadis yang tidak sahih. Barakallahu fikum. Nah. Barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz dan demikian jawaban untuk Pak Mul, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyakum, masih kami buka sesi yang tertib soal jawab dan kami berikan kembali kesempatan kepada Anda yang bertanya secara langsung di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Ya, saya mau bertanya. Ya, dengan siapa Ibu? Mohon maaf, dan berada di mana? Dari hamba Allah di Tangerang. Oh ya, silakan Ibu. Anda mau bertanya, ini di luar dari tema Pak Ustaz. Afwan, ini ada ummahat. Ummahat ini dia mengajukan sumbangan Pak Ustaz ke ketua DKM masjid yang bermanhaj salaf. Ya, dia ada kekurangan Pak Ustaz. Nah, selang beberapa bulan sesudah itu, alhamdulillah umat ini mendapatkan jawaban dan mendapatkan sumbangan tersebut dari DKM masjid salaf ini. Tapi ummahat ini karena dia merasa dia kan minta sumbangan untuk sebagian besar ada yang beberapa bagiannya untuk berobat, ada beberapa bagiannya untuk kehidupan dia sehari-hari. Cuma karena dia merasa dia udah lama sekali nggak pernah merasakan makan ayam Kentucky, dia beli ayam Kentucky, tapi ada orang yang menasehati dia, kamu harus tahu diri, kamu itu siapa, kamu minta-minta, nanti kamu bakal bermuka tebal kalau kamu memakai uang itu untuk yang lain. Umat ini merasa kalau dia udah memakai uang buat berobat, kenapa dia tidak boleh memakan makanan yang agak lumayan enak gitu Pak Ustadz. Ini bagaimana sikapnya seperti ini Pak Ustadz bagi si umat ini, karena kan dia juga memikirkan untuk makan bukan untuk yang berfoya-foya yang lain gitu Pak Ustadz. Ya mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada Ustaz kami pesan tanggung jawab. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Ya, ketika orang tersebut ya mengajukan permohonan sumbangan, maka apa yang disampaikan di dalam sumbangannya itulah yang tentu menjadi maksud dari donatur ketika memberikan sumbangan tadi. Kita sudah tahu hukum asalnya, meminta-minta pun juga dalam Islam itu hukum asalnya tidak diperbolehkan, diharamkan meminta-minta karena beberapa hadis yang menyebutkan tentang hukumnya haram meminta-minta kecuali dalam kondisi-kondisi yang darurat, benar-benar orang yang tidak mampu. Ya, kita anggap ummahat yang ditanyakan tadi adalah orang yang memang benar-benar darurat ya, karena tidak kita bahas lagi karena itu pembahasannya lain. Yang jelas kalau kondisinya darurat dia boleh mengajukan tadi, cuman ketika dia mengajukan sumbangan tadi pihak DKM misalnya mengumumkan kepada jamaah masjid si umat ini mengajukan sumbangan misalnya untuk kebutuhan berobat, maka orang menyumbang untuk berobat tidak boleh kita gunakan untuk yang lain karena sesuai dengan apa yang kita ajukan, maka kita manfaatkan seperti itu, tidak boleh kita manfaatkan untuk hal yang lain sampai pun untuk misalnya kita katakan kebaikan lain, karena orang menyumbang untuk tujuan tersebut. Misalnya ada orang yang mengajukan sumbangan untuk perbaikan masjid, ternyata digunakan uang tersebut untuk memberi makan orang buka puasa bersama, tidak boleh, karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Maka kita lihat ummah tadi ketika mengajukan permohonan sumbangan tadi dengan alasan darurat ini, yang kita perkirakan dia adalah darurat, apakah dia mencantumkan di situ termasuk untuk biaya makannya, misalnya atau perbaikan gizi bagi diri dan keluarganya. Kalau termasuk ya, dia boleh gunakan uang tersebut. Tapi kalau misalnya dia cuma cantumkan ini karena dia kebutuhan hajat untuk berobat atau hanya kebutuhan-kebutuhan yang bersifat pokok bagi dirinya, maka tentu dia tidak boleh memakan yang lebih daripada kebutuhan pokok tersebut. Dalam masalah ini, kalau berhubungan dengan makan KFC misalnya, kan dia tidak mesti harus beli KFC. Sebenarnya dia bisa beli ayam sendiri kemudian digoreng sendiri. sudah cukup dia makan ayam, kenapa harus KFC yang tentu punya harga lebih dan tidak pantas kalau misalnya memang dikatakan tidak pantas kalau dia misalnya meminta uang kemudian kelihatan orang yang menyumbang, wah dia beli KFC kan tidak pantas. Kalau dia sekedar ingin makan ayam, dia beli ayam sendiri kemudian digoreng sendiri, itu pantas. Itu yang saya paham di dalam masalah ini ya. Jadi tergantung dari bagaimana waktu dia mengajukan permohonan sumbangan tadi. Maka ketika donatur menyumbang, maka tentu sesuai dengan permohonan yang disampaikan kepada mereka, maka harusnya dia menggunakan sesuai dengan apa yang diajukan dari awal tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khair atas jawaban telah antum sampaikan, Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, kami angkat pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Dan pertanyaan kami angkat melalui telepon di line telepon 0218236543. Naam, silakan. Ya, silakan. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Sama Pak Nanang di Lampung, Bu. Pak Nanang di Lampung. Silakan Pak Nanang pertanyaannya. Ini Pak Ustaz, di tempat saya kan ada kebiasaan yasinan, keliling dan segala macam. Kemudian bacaannya ya dengan dikir-dikir ya kayak gitu. Ini bagaimana dasar atau dalil untuk bisa mendakwahi gitu. Karena dalam pengetahuan saya itu tidak ada dalam tuntunan dari Rasul. Ya, saya jadi cukup Pak. Iya ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih kepada Ustaz, kami pesan untuk menjawab, silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum, kalau dia mengetahui itu bacaan yang tidak ada dalilnya, orang tersebut membaca bacaan yang tidak ada dalilnya, maka sampaikan kepada dia. Coba sampaikan kepada dia buku kumpulan zikir-zikir dari hadis-hadis yang sahih. Katakan ini banyak hadis-hadis yang sahih, zikir dari Nabi SAW, lebih pantas untuk dibaca. Kenapa baca yang tidak ada sandarannya seperti itu? Nasihati dengan cara yang baik, hadiahkan dia kepada buku, Pak, lebih baik buku ini karena jelas-jelas ada keterangan sumber hadisnya bahwa ini jelas-jelas dilakukan oleh Nabi SAW atau ini dari ayat Al-Quran bahkan. Lebih bagus untuk kita amalkan daripada zikir-zikir yang tidak ada tuntunannya, yang kita tidak tahu asal-usulnya. Nah, agar bacaan kita lebih bermakna, bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala daripada bacaan yang tidak jelas asal-usulnya tersebut. Baik, ini merupakan pertanyaan terakhir ya, jawaban yang terakhir dari pertanyaan terakhir juga. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Kami cukupkan sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.